dimanguni tinggal dipanen. Bening air dari gunung, ada juga yang kekeringan karena kemarau. Semilir angin berubah, langit mendung kemerahan. Pulanglah kita di lembah sawah. Selamat jalan pahlawanku, pejuang yang dermawan. Kau pergi saat dibutuhkan. Keberanianmu mengilhami jutaan hati. Kecerdasan dan kesederhanaanmu jadi impian. Pergilah, pergi, dengan ceria. Sebab kau sia-sia, tak sia-sia, tak sia-sia. Pergilah.